Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, silakan. Asyraf dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد نهوي بها أهمية تقارب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتدي ريد بغير سقط فائقة ألفية بن مؤتي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي به بات وفره لوله في درجات الآخرة كلامنا لفظ وفيد كاستقيم وسن وفيل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول أما كلمة بها كلام قد يؤم بالجاري وتنين ونداو ألم مسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فيل ننجلس وهما الحرف كهل وفي ولم فيل مدارئ يلي لم كيشام ماضي الأفعال بتمز وسن بنون فيل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون ما هل فيه واسمنه صهو هيا هل والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من الهروف مبني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكاني باتنان الفيل بلا تأثر وكافتقار أسيلة ومؤرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مدرئا إن أريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق البنا والأصل في المبني أن سكنا ومنه ذو فتس وذو كس وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونصب إجعالا إعرابا ورفع ونصب إجعالا ورفع ونصب إجعالا ورفع ونصب إجعالا ورفع ونصب إجعالا ورفع ونصب جعالا إعرابا لاسم وفيل نهولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله أمده يسر وجيم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نهو جاء خبان نمر وارفع بواو وانصبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونفس في هذا الأخير أحسن وفي أب وطليه يندر وقصرها من نفسهن أشر وشر ذا الإعراب أن يضفنا لا لله جاء أخ أبي كذا تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف فارفع بواو النبي يجر وانسب سالم جميع امير ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه اولي لك والاهلون اولو وعالمون اليون واردون شذ وسنون وبابه ومثل حين قد ذلذ الباب وهو ان قوم نطارد ونون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق ونون مصوني والمحاقب باحس ذاك استعمله فانتبه وما بتوا ألف قد جمع يصار في الجاري وفي نصب مع كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذيئات فيه ذا أيد الكبل وجور بالفتاة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد اللردف واجعل لنحو يفعلان نورا رفعا وتطئن وتسألون وهثو للجزم والنصب سمه كلم تكون لترم مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمردك مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر وثاني من كسر نصبه ظهر ورقه وكذا أيضا نجر وأي فيل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أرف ألفا فيه في غير الجزم وأبد نصب ما كيد يرمي ورق فيه من واهدف جزيم ثلاثه نتقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثرة أواقي موكي ما قد ذكر وغير معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة وهدور كأنت وهو سمي بدمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهامس لهما مالك وكل مضمرنه البنا يجب ولفظ مجرى كلفظ ما نصب لرفع ونصب وجرنا صلى كارفين فإننا نل المنة وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقوم وعلما ومن دمير رب ما يستطر كفعل وافق نقتبئ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي وتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها سلنه وما أشبهه في كنته الخلف تمى كذاك خلدنه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد رتبة الجنب فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل يا نفسي مع الفئل تزن وقاية وليس كن نذم وليت نفس وليت نذر ومع لعل كس وكن مخيرا في الباقيات والضرارا خفف مني وعني بعد من قد سلف مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قطني وقطني الحذف أيضا قد يفي اسم يؤين المسمى مطلق وعلمه كجعفر وقرنق وقارن وعدن ولهك وشدكم وهيلة ووشك واسمنا توكنية ولقب وآخرا ذا سواه صهب وإن كون مفردين فأعرف هتما وإلا أسبع الذي ردف ومنه منقول كفال وأسد وذر رجال كسعاد وأودت وجملة وما بمز ركب ذا بغير وهتام أوربا وشع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كهافة ووضع لبد الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو أم من ذاك أم عرية لأقرب وهكذا سؤالة لثالب ومثله برة لمبرة كذا فجار ألم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي تيتا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكرت وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البؤن اندق بالكاف حرفا دون لام أو ما واللام إن قدمتها ممتنئة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البؤد أو بثمف أو هنا أو بهنالك انتقا أو هنا موصول الأسماء إلى ذي أنثى التي ولا إذا ما ثني لا تثبت بل ما تاليه أولي الألامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون من ذين وتين شديد أيضا وتعويد بذاك قصيد جمع الذي أولى الذين مطلق وبعد جمع الذي الأولى الذين مطلق وبعدهم بالواو رب نطق باللاتي واللاء التي قد جمع واللاء كالذين نذر نقع ومن وما وأل تسوي ما ذكر وهكذا ذو إن دتو إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات ومرئ التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفامي أو من إذا لم تغف في الكلام وكلها يلزم بعد وصله على ضمير لائك مستملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن إن دي الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة الوكونها بمعرب الأفعال قال أي كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف وبعدهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن استطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وأبوا أن يختزل إن صالح الباقي لوصل مكمل فالحذف والحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن تصب بفيل أو اسم كما نرجو يهب كذاك حذف ما بوصل خفض كأنت قد بعد أمر من قضى كذا الذي جرى بما المصول جر كمراب الذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنامة عرفت قل فيه نظمت قد زاد لازما كالاتي والآن والذين والاتي والاضطرار والآن والذين ثم لاتي والاضطرار كبنات أو باري كذا وتف تنسى يقيس ساري وبعد الألام علي دخل للامه ما كان عنه قد نقيل للامه ما قد كان عنه نقيل للامه ما كان قد عنه للامه ما قد للامه ما قد كان عنه نقيلا كالفضل والحارث والنؤمان فذكت ذا وهذف سياني وقد يصير آلما بالغلبة مضاف أو مصحوب الكالعقبة وقد يصير آلما بالغلبة مضاف أو مصحوب الكالعقبة وهذف مضاف مضاف مضاف مضاف وقد يصير آلما بالغلبة مضاف أو مصحوب الكالعقبة وهذف الذي إن تنادي أو تذف أو جف في غير ما قد تنهدف مبتدأ زيد وآذر قبر كل زيد آذر من اتذر أول مبتدأ وثاني فايل نغنى في أثار ذاني وقس وكاستفهام النفي وقد يجز نحو فائز للرصد وثاني مبتدأ وذلس قبر في سوى الإفراد طبقا استقر ورفع المبتدأ ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر الجزء مبطئ فائدة كالله بار والأياد شهيدا ومفردا نأتي ويأتي جملة هاوية معنى الذي سيقت له وإن تكون إياه معنى نكتفى بها كنطق لو حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar wa la yakunu ismu zaman khabaru an jusratin wa in fit wa akhbara wa la yajuzu ibtida bi nakirah wa la yajuzu ibtida bi nakirah ma lan tufit ka inda zaidin namirah wa hal fatan fikum wa makhilun lana wa rajulun minal kirami indana wa rabatun fil khairi khairun wa amal wirin nazin wa liqas ma lam yuqal والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز تديم إلا دار فامنعه إن استوي الجزآن أرفا نقرا عديم بيان كذا إذا ما فيه كان الخبر أو قصد استماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتدا أو لازم سرد كمال موجدا ونحم إندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مدمر مما به أن مبين النقبر كذا إذا يستوجب تسييرا كاين من علم ده نصير وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلى تبو أحمد وهذف ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد كل وفي جواب كيف زيد كل دنف زيد استغني عنه إذ أرف وبعد لولا غالبا هذف الخبر حتمنا في نس يمين إذا استقر بعد واو أينت مفهوم معك مثل كل صانين ومصنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبر قد أمر قد ضربي الأمد مسين وأتم تبيين الحق ومنوطا بالهكام وأخبر باثنين أو بأكثر عن وحيد كهم صراط شعراء ترفع كان المتدسما والخبر تنسبه ككان سيدا أمر ككان ظلبات أضهى أصبها أمس وصار ليس زال بارها فتي أو انفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي مسبعها ومثل كان داما مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماضي مثله قد أميل إن كان غير الماضي منه استميل وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه داما هدل كذاك سبق خبر منافيه فجيبها مطلوة ناتالية ومأن سبق خبر لس السفي وذو تمام ما برب نقتفي وما سواه ناقص ونقص فيه فتئ ليس زال دائما كفي ولا يلي الأميل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر وهم مرشان اسمان وئن وقومهم مستبان أنهم تنا وقد تزاد كان في حش كما كان أصح علم ما تقدم ويهدفونها ويبكون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويد ما أهنت ركب كمثل أما أنت بارا فاقترب ومن مدار إن لكان منجزم تحذف نون وهو هذو ملتزم إمال ليس أملت ما دون إن ما أبقى نفي وترتيب زك وسبق حرف جار أو ضرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حيل وبعد ما وليس جار بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر في ناكرة أملت كليس لا وقد تليلات وإن ذا الأمال وفي ناكرة أملت كليس لا وقد تليلات وإن ذا الأمال وما للات في سواهن أمل وحذف ذر في فشا والأقص قل كان كاد وعسى لكن نادر غير مدار إن لهذه الخبر وكونه بدون أن بعد أسى نزر وكاد الأمر فيه مكيسا وكعسى حرى ولكن جعل خبار وحتما بأنه تسيلا وأزى مخلا لقاء مثلها رى بعد أوشك انتفاء نزر ومثل كاد في الأصح كرب وترك أن مع ذي الشروع وجب كأنشأ السيك يهدو وطفي كذا جعلت وأخذت وعليك واستعمل مداري أن لأوشك وكاد لا غير وزاد مشركا بعد أسخ لولاك أو شك قد غريت جينا بن أو شك دي فيكون أجي بعد أسخ لولاك أو شك قد غريت جينا بن أن ف غينا بأن يفعل أنسان فكت وجريدا أساور فضم ضار بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجس سين من نحو أسيت وانتقل في السزكين لأن أنا ليت لكن لعل كأن أخص مالكان من أمل كأين زيدا ألم بأني كفء ولكن منه ذو دقني ورأي ذا ارتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البادي وهمز إن أفضل سد مصدري وسدها وفي سوى ذاك أكسري فاقصر في الابتداء وفي بارسيلة وحيث إن لي من مكملة أو هكيت بالقول أو حلت اسمها حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فيل ألق بلام كألم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة قسم للام بعده بوجه نومي معتيل فجز وذا يطارد في نهو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا متدا إنه إني لا وزر ولا يلذ اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرادية وقد يليها مقد كأن ذا لقد سمع على الإلا مستهودا وتصحب الوسيط معمول الخبر والفصل واسما هل قبله الخبر ووصل ما بذي الهروف مبطل إمالها وقد يبقى الأمل وجائز رقوك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستقمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقال الأمل وتلزم اللام إذا ما تمال وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا والفئل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصلى وإن خففت إن فقال الأمل وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر الجملة من بادئا وإن كن فئلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنئا فالأحسن الفصل بقطع نفي أو تنفيس أولى وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي إمالها وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. Ya. Baik, kita lanjutkan merujuknya. Terakhir sampai di mana? Baca. Baca. Ya jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqa ba'duhum bil waw rafa natqa ya iqra thumma a'rib fasal antum terakhir kemarin qanunu min daini wa taini ha qanunu min daini wa taini bersih sudah belum itu. Wan nunu min dayni wa tayni shuddida ya belum. Wan nunu min dayni wa tayni shuddida aydan wa ta'widun bidzaka qusida. Ya. Wan nun annun mubtada'un marfu'un wa 'alama darfihi dhammah dhahiran akhirih. Min dayni jan majur muta'al bi mahdhufin hal. Aina sahibu al hal? Wa sahibu dhammir mustatir fi shuddida al ati. Ya. Wa tayni wa harfu antfin taini ma'tufun alal daini ala daini dida fi'lun madin mabniun lil majhul wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wa naibu fa'il fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu illa anun ya aidan maf'ul mutlaq wa ta'widun wa ta'widun ta'widun mubtara'un marfu'un wa 'alamat rafi'i dhammah dhahira 'ala akhirih. Bidzaka jar majrur muta'alliqun bi qusida. Qusida fi'lun madin mabniun 'ala majhul. Mabniun 'ala majhul. Wa na'ibul fa'il dhammir mustatir fihi dhammir mustatir fihi wa ya'udu ila ta'wid wa jumlah fi'liya fi mahal fin khobar. Ya. Yeah. Apa yang membolehkan ta'widun di sini nakirah sebagai mubtada? Sudah pernah lewat apa? Naibu fa'il ya maknanya kan? Ta'widun bidzaka qusida. Coba jelaskan maknanya. Wa nunu min dhaini wa taini syuddida aydan wa ta'widun bidzaka qusida. Dan nun pada dhaini dan taini boleh ditasdid. Iya, jadi taini. Terus dan ta'widun bidzak qusida. Diganti penggantian dengan alif mahdhufah dengan mentasdid nun itu dan mengganti dengan nun yang ditasdid jika diinginkan. Enggak paham sih. Ya, mana bahir zindun, nun dari zaini dan taini boleh ditasyid, jadi zaini, taini apa tujuannya? Wa ta'widun bidzaka qusida ya, penggantian ya, penggantian nun atau wa ta'widun penggantian bidzak dengan nun itu dimaukan, jadi dengan ditambahkannya nun, tujuannya apa? Menggantikan apa? Alif hah? Menggantikan apa? Apa mufradnya? Zaini. Za. Berarti mengganti apa? Alif. Alif. Ya, ta ini mufradnya apa? Ta. Ya, silakan jelaskan. Syarahnya apa faedahnya yang antum dapatkan di situ? Boleh ditasydid nunnya ketika musanna. Iya. Terus itu zani dan tani. Atau ketika persamaya. Iya. Zaini dan taini. Bersama ya ataupun bersama alif boleh ya ditambahkan nun sehingga ditasydid lebur menjadi zaini, taini atau zani, tani sebagai ganti dari apa alif yang dihilangkan padahal bentuk tunggalnya. Terus masih Balharis dan Kaab dan apa? Bagian Rabi'ah. Gimana? Balharis dan Balharis bin Kaab dan sebagian Rabi'ah, yes. Membuang nun pada Lada. Al-Ladhani. Al-Ladhani. Al-Ladhani apa itu? Isim? Isim usul. Isim usul. Kalau tadi yang antum bahas apa? Nun min daini wa taini. Isim? Apa? Isim syara. Sama enggak? Sudah lewat dari bahasanya. Ya cukup, itu sedikit ya, nggak banyak di situ. Cukup antum pahami itu. Ya. Ini sebagai istirahat deh, bahasa saya mau usul disertakan di sini. Sim isyarah. Nun ya. Zaini wa taini. Kalau zaini, iya betul. Ini mbak, iya betul. Kalau pada isim mausul menggantikan dari ya. Kalau pada isim isyarah nunnya menggantikan dari ya dari alif. Ya. Sudah lewat kan isim mausul ya? Alladzani, allatani, alladzaini, allataini. Itu juga sama. Nun yang ditambahkan itu adalah pengganti dari ya pada isim isyarah alif ini buang, pada isim mausul ya ini buang dari mufradnya. Ya lanjut. جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع نطقا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع نطقا يا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع نطقا واو الاستئنافية أنا ما بقولني جمع مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف الذي قصد لفظه في محل جر مضاف إليه yeah. الأولى مبتدا خبر مبتدا yeah. Yes. الذين yeah, قصد لفظ juga الذين معطوف على الأولى بإسقاط حرف العطف بإسقاط العطف yeah. Langsung aja. Terus مطلق هل من الذين yeah. هل dari الذين. Ya, terus wa ba'dhum bil wawi rafa'an nataqa. Wa huwa harfu 'athfin ba'dhum ba'du mubtada marfu' wa 'alamu tarafihi dhamma wa huwa mudhaf wa dhamir wa hum dhamir muttasil fi mahalli jarin mudhafun ilayh rafa'an bil wawi jarru majrur muta'alliq bi nataqa al-ati rafa'an hal min dhamir nataqa. Ya, boleh pula mansub bi iskoti apa dia mansub bi nas'i ala nas'i al khafid fi rafa ya rafa'ni fi rafa wala pula mafli ajli li ajli rafa ya wa ba'dhum nataq bil waw wala di rasbi hal berarti rafi'an atau dia ala nas'il khafid berarti fi rafa atau mafli ajli maknanya li ajli rafa. Iya. Jumlah natoko sudah diharap belum? Natoko fi'lun madhi mabni al-fathi wal alifu lil itlaq wa fa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udila ila ba'duhum. Iya. Ila ba'd. Jelaskan maknanya. jamaknya alladzi adalah ula dan alladzina secara mutlak. Dan sebagian orang-orang Arab mengucapkan dengan wawu pada alladzina ketika rofa. Ya, silakan. Ya, apa penjelasannya? Pada isim mausul digunakan al-ula untuk jamak yang mudzakkar secara mutlak, apakah itu berakal ataupun tidak berakal. Iya. Terus contohnya apa yang untuk tidak berakal? Ja'al ula fa'alu. Itu untuk berakal atau tidak berakal? Hah? Berakal. Itu untuk berakal atau enggak berakal, contoh yang Anda sebutkan tadi? Ula fa'alu. Hah? Berakal. Yang huruf akhirnya mana? Yang untuk huruf akhirnya. Karena ja'anil ula fa'alu. Ini untuk berakal atau huruf akhir? Hah? Mana ya? Apa mana ya ja'anil ula fa'alu? Datang orang-orang yang mereka bekerja. Bekerja. Bekerja. Berarti itu berakal ini. Yang untuk tidak berakalnya ada enggak? Contohnya ada enggak? Saya bisa bantu? Eh? Alula. Ulangi ya, Pak. Syaitnya mana situ? Ya, tarahunna. Hunna, akil atau akil? Al-khuyul ya. Ya. Nah itu, syaitnya. Terus? Dan isi mausul untuk mudhakar. Yang untuk mu'annas ada enggak? Apa contohnya? Kalau tadi yang disebutkan tadi untuk orang akil ya, tublil ula yastal imuna alal ula tarahunna yawmar ra'i kal hida tublil alal ula tarahunna, itu untuk orang akil. Kembali kepada khuyul. Ya, sekarang yang untuk mana ada enggak contohnya? Al ula. Ada yang bisa menyebutkannya? Iya. Apa? Ya coba pihaki masuki. Maha hubuha hubbal hulla kunna qula wahallat. Wahallat. Wahallat. Wahallat makana yakun hulla min qabl. Iya. Hafal enggak, ikhwan? Enggak hafal. Syaitnya mana berarti? Yang menjadi syaitnya mana? Ya, hubbal ula. Ya, kunna qabla hubbal ula. Ya. Terus. Nah itu ula. Ya, digunakan secara mutlak untuk yang berakal ataupun huri akil. Terus. Dan digunakan alladzina untuk jamak muzakkar dan berakal. Alladzina bagaimana alladzina? Digunakan alladzina untuk jamak muzakkar dan berakal secara mutlak. Iya. Terus? Baik itu ketika rofa atau nasab atau ketika ya, jar. Iya, melazimi apa? Iya. Ada tiga keadaan. Rofa, nasab atau jar, alladzina semua. Ya. Apa contohnya yang rofa? Bisa bikin sendiri. Ja'a. Ja'a alladzina dorobu zaidan. Iya. Yang mansub. Ra'aitu. Ra'aitu alladzina dorobuhu. Iya, dorobu. Kemudian yang majrurnya. marartu bil ladzina turub. Dalam tiga keadaan ini melazimi ya. Terus dan sebagian orang Arab ada yang menggunakan aladuna dengan wawu ya ketika rofa dan aladzina dengan ya ketika nasab dan jar. Apa syahidnya? Nahnul ladzuna sabahu sabaha yawman nukhayli horatan milhaha. Ya, syahidnya apa? Syahidnya mana? Nahnul ladzuna. Ya, nahnul ladzuna sabahu, pakai aladzuna sabahu. Bagaimana di situ? Aladzuna mu'rabat mabni. Mabni. Mabni di atas wow. Atas wow. Ya. Terus masih ada? Masih enggak? Yang ulladil ulal ladina mutlaqa wa ba'dhum bil wawi rafa nataqa. Cukup. Yang lain ada yang mau menambahkan? Jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaq wa ba'dhum bil wawi rafa nataq. Enggak ada? Ya, kalau enggak ada di lanjutkan. Billati wallahi illati qajumi'a wallahi kal ladzina nazran waqa'a. Billati wallahi illati qajumi'a wallahi kal ladzina nazran waqa'a. Billati jaru majrum talibi jumi'a alati. Wallahi matufun alati. Alati kusudalah tuh mubtada jumi'a qad qad harf tahqiq jumi'a fi'il madi mabni lil majhul wa naibul fa'il damir mustatir fihi jawab wajan takdir huruwa wal aliful itlaq ya'udila huwa alati alati ya alati qad jumi'a billati wallahi terus wallahi kalladzina nazran waqa'a wallahi wa wahfa'atun allahi kusadalaftu mubtada ya kalladzina jarun majurun mutalib bimahduf hal min domir sayhul hal domir waqa'a ya nazran hal thaniyah min waqa'a ya waqa'a fi'il mafa'il jumlah fi'il mafa'il fi ma'anil rafin khobar allahi ya kenapa di rob kalladzina jarun majurun hal nazran juga sebagai hal karena datanglah yang ma'rifah waqa'a kan huwa aslinya apa wallahi waqa'a ya kalladzina nazran gitu ya coba dijelaskan maknanya wa yuqalu fi jam'il muannas allati wal apa ulangi terjemahnya dari ya. Alati dan lai seperti alati terkadang dijamakan dengan jama muannats salim. Alati ya. Qad jumi'a sungguh dijamakan dengan alati dan allai. Jamaknya alati ada dua. Alati qad jumi'a billati wallai. Alati itu dijamakan dengan dua bentuk jamak, alati dan allai. Nah itu. Terus wallai dan alai seperti alladina akan tetapi jarang dalam penggunaan. Apa maksudnya alai kalladina? Dijamakkan. Digunakan untuk mudzakkar. Iya mudzakkar mana alladina. Coba di syarah bagaimana penjelasannya? Wa yuqalu bi jam'il muannas allati wallai fi hatul ya fi nahwi ya'an nisa'u allati kumna ya'an nisa'u allati kumna kumna apa? Kumna kumna kumna iya terus wallahi ja'a ra'aytun nisa'a wallahi allahi kumna iya terus wajah juzu tadi katanya di kadang datang allahi dengan mana allazina syahidnya mana? Katanya allahi kadang iya jatuh dengan makna alladzina apa syaitnya? Bahwa ba'una bi amana minhu alaina laikat mahdud. Syaitnya mana di sini? Allai. Maknanya alladzina. Kenapa? Kembalinya ke mana? Ini isim usul itu apa? Sifat dari apa allai? Aba'una, iya kan? Fama aba'una bi amana minhu alaina allai. Terus masih ada Oh ya juzu isbatu ya allati wallai. Ya, boleh ditetapkan ya-nya. Allati atau allati. Allai atau allai. Ya, terus waqad yahdifuna bita wal ya li takhfifan allai. Ya, terkadang dibuang apanya? Ya, ta-nya. Atau apanya? Ya, ta. Ya dan ta. Dan ta. Sehingga menjadi apa? Allah. Allah, apa syaitnya? Wa kunta minallah la yu'ayiruha ibnuha. Ya. Bidamal gulamu al-ahmaku al-amma ayyara. Ya. Wa kuntu minallah. Aslinya apa? Minallai. Wa kuntu minallah la yu'ayiruha ibnuha. Bidamal gulamu al-ahmaku al-am ayyara. Bidamal gulamu al-ahmaku al-amma ayyara. Kemudian masih? Waqad ji'u ula bimana. Waqad ja'a al-ula. Al-ula bimana al-la'i. Bimana al-la'i. Ana syahid. Fa'amma al-ula yaskunna gawrati hamatin. Fa'kulu fatatin tatrukul. Tatrukul. Hijra. Hijla. Al-aksoma. Aksoma. Aksoma. Syahidnya mana? Al-ula. Kembalinya ke siapa? Pada mereka. Al-niswa. Kaum wanita. Yaskunna al-ula maksudnya al-la'i yaskunna. Terus masih aqad yaqulu fi jam'i manas salim aidan allati wallahi bihatul ya'a ta litakhfifan. Ini sudah tadi. Ya terus al-lawati. Al al-lawati. Oh al-lawati. Iya. Terus wa qad qalu aidan allahi bihati ta min allawati kuliba ya'u hamzata liwuku'iha darfan ba'da alif. Syaitnya mana? Allawati. Allawati. Ada syaitnya enggak? Eh? Terus? Masih cukup. Paham itu ya? Ya, billati wallahi allati qad jumi'a wallahi kallazina nazran waqa'a. Antum sudah paham i'rabnya dan makna secara zahirnya sudah lumayan. Ya. Allati dijamakkan dengan allati dan allai. Dan allai kadang datang dengan makna allazina. Ya, digunakan untuk muzakkar yang aqil. Tapi itu jarang. Ya, kemudian waman wama wa altusawi ma dzukir wa hakadza dzu 'inda tuji'in syuhir. Siapa baca bait yang enak kira-kira ngalir. Ya. Waman wama wa altusawi ma dzukir wa hakadza dzu 'inda tuji'in syuhir. Ya. Wa wal atifa man kutila lafdzuhu mubtada wa al waman wama wa al ma'tufani alaman. Tusawi fi al-mudari wa fa'iluhu damirun mustatir fihi jawazan takdiru hiya ya'ud ila al-alfazi salasa. Ya. Wa jumlatu min tusawi wa fa'ilihi khobar li mubtada. Tusawi wa fa'iluhu khobar li mubtada. Ya. Maf'ulun bih isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih li tusawi. Zukir fi al-madil majhul wa fa'iluhu damirun mustatir fihi fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila ma. Ya, al-jumlah wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il la mahala la min al-i'rab. Silah mausul la mahala la min al-i'rab. Aina al-a'id? Ana huwa dzikir huwa ya'ud ila ma. Terus hakadza dzu 'inda tuji'in syuhir. Wa wal atifah ha tanbih kadza jar majur mutaalliq bi madzuf hal wa saibu hal ad-dhamir fi syuhir. Ya. Zu kusida lafzu mubtada inda dzarf makan mutaalliq bi syuhir wa huwa mudhaf tuji'in mudhaf ilaihi syuhir fil madhi mabdil majhul wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila zu. Ya. Wa jumlatu fi'l wa fa'il fi mahalli rafin khabar mubtada. Ya. Kenapa di sini hakadza enggak dijadikan khabar dari zu? Dikarenakan datang dengan tapi dijadikan sebagai hal dari Dhamir yang ada pada syuhir. Ya, karena mana? Sudah ada khabarnya ya, syuhir. Ya, kalau antum dapati ya di situ ada jumlah ya, kemudian syibu jumlah yang menjadikan jumlahnya sebagai khabarnya. Kemudian syibu jumlahnya jar majrur ya, jadi sebagai hal. Ya. Apa namanya? Wa man wa ma waltu sami ma dzukir wa hakadha tu inda tajin syuhir. Dan juga di sisi lain maknanya ya, maknanya dia dari maknanya sempurna itu dengan syuhir. Ya, hakikat lengkap itu. Ya. Maknanya apa? Wa man wa ma wal tu sami ma dzukir wa hakadha tu inda tajin syuhir. Wa man wa ma wa al tu sami ma dzukir sama tatkala disebutkan apa? Itu pada mufrad, musanna dan jamaknya. Kemudian dan demikian juga pada zu sama di sisi dikenal di sisi kaum toi. Ya. Man ma'al adalah isim-isim mausul yang musyarak tusawi madzukir, sama dengan semua yang disebutkan, bisa digunakan untuk mufrad, musanna, jamak, ya, mu'annas atau muzakkar. Demikian pula zu di sisi bahasanya mereka orang-orang toi dikenal, yang dikenal sebagai isim mausul yang musyarak. Terus ya jelaskan. Asyara bi qawlihi tusawi madzukir ila anna man wa ma wa al tadakunu bi lafzin wahid. Ya, ya mufrad ila al muannas. Ya. Wal musanna wal majmu'. Ya. Wa an wa amma wa aktsaru fi wal aktsar wal aktsar wal aktsar fi ma tustamal lil aq lil lil wa'i aq li aqil li man li lil aqil. Wa alim ya. Aku tustamal li wa'i aqil ka qawlihi. Ya, fangkihu ma tawbalakum minan nisa'i masna. Terus wa tustamal ma lil aqil fi thalathati mawdhi. Ya, wa tustamal lil ghairi aqil man lil ghairi aqil fi thalathati mawdhi. Al awal awal ayak tarin al aqil ma ghairi al aqil fi umumin fi umumin fasun bi min al jarh. Ya, misaluhu walillahi mayamsi ha aminhum mayamsi aminhum ala batnihi wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Di situ disebutkan dulu ya musyarak pada apa kulla dabbah mulai tafsil aminhum aminhum mayamsi ala batnihi ala batnihi aminhum mayamsi ala rijlaini aminhum mayamsi ala arba'i. Ya, ini tempat yang pertama itu apa ayat tarin ber kumpul di situ antara akil dan huruf akil dalam keumuman kemudian ditafsir dengan man. Iya. Yang kedua ayyush bil akil ma ghairil akil wa yusta'aru lahu lafzu. Apa contohnya? Ma la yustajabu lah. Iya. Oh ya, ulang coba ma an yunazzal ayyush bil akil an yushabbah al akil ma ghairil akil. Nah, kebalik tuh ya. Ayyustabal akil wirul akil an yushabbah ghairu akil bi al akil mungkin. Fa yunazzal ghairu akil manzilatal al akil. Contohnya apa? La yustajabu lah, ma la yustajabu. Ayat apa pertama ayatnya? Awalnya apa ayatnya? Wa man adallu mimman yad'u mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah. Ya. Digunakan man juga untuk yang tidak berakal tatkala dia diserupakan dengan yang berakal karena dia dimintai didoai sebagaimana yang berilmu. Ya, terus yang ketiga ayat tadi tala akil ma ghairil akil. Ya, berkumpul di situ antara akil dan akil. Contohnya yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yasjudu lillahi man fis samawati wa ma fil ard. Wa man atau ma? Wa man fil ard. Wa man fil ard. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu itu bukan? Hah? Wasyamsu wal qamar itu bukan? Man? Hah? An-Nur apa ayatnya? Yang man itu. Apa ayatnya? Awalnya apa? Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi itu. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi itu. Ya. Terus belum selesai antum banyak ini baru man. Wa amma ma ataupun ma aktsaru ma tastamal lil aktsaru akil. Ini wari akil. Aku tastamal lil akil fi qawlihi tangkihu ma tawbalakum minan nisa'i masna. Iya, terus wa tastamal fi ma li ghairi akil fi salasati mawadhi. Li akil atau wari akil? Ma. Li ghairi li akil. Atau tastamal ma lil akil fi salasati mawadhi. Al awal ayakhtalit al-akil ma'gairil akil. Misalu fankihu yasjudu lillahi ma'fis samawati wa ma'fil ard. Yasjudu lillahi ma'fis samawati wa ma'fil ard. Ya terus ayakun amruhu mubhaman al-mutakallim. Ayakun amruhu mubhaman al-mutakallim. Ya, anyakun al-amr mubhaman. Ya, indal mutakallim. Misalu waqad ra'aitu syibhan min ba'idin. Waqad ra'aitu syibhan. Syibhan. Syibhan ya sosok ya, sabahan atau? Hah? Apa? Sabah. Sabahan ya, sabahan. Itu sabahan min ba'idin. Ya, ra'aitu syibhan min ba'idin. Ya. Terus yang ketiga? Ayakuna. Siapa yang bantu ingatkan? Yang ketiganya apa? Yang ketiganya ayakuna sifat sifat lil akil contohnya apa bangkium atau balakum minanisai mas namus itu ya. Terus anyurad biha sifat ya. Masih ada wa al tustakmal takunu lil akil wali ghairi. Nahu tustakmalil akil wa ghairi. Jani al-qa'imu wal markub. Ya wal markub. Terus wa dhahaba jumhur ala annahu al-mausulah. Wa dhahaba al-madini al-mausulah berarti apa? Isim atau huruf? Isim. Ya, terus wa dhahaba al-madini ala annahu harfu mausul. Ya. Yang lebih kuat mana? Al-mausulah. Apa? Isim atau huruf? Isim. Isim mausul. Apa dalilnya? Wadalil ala ismiyatiha asya'u al-awwal audud domir alaiha. Ya, audud domir alaiha. Kembalinya domir kepada yang namanya domir, enggak kembali kecuali kepada isim. Ya. Sihatu luwis sifat maha minal mausuf. Ya. Bolehnya sifat kosong bersama al ini dari mausufnya. Nah, ini menunjukkan dia isim. Terus? Ikmalu ismul fa'il bima'nal mudhi. Ya, maha bima'nal mudhi. Ya, beramal isim fa'il bersama al dengan makna al mudhi. Terus duhuluha lal fa'il. Masuknya dia kepada fa'il. Contohnya apa? Al masuk pada fa'il. Jani ma'anta qa'im. Bil hakam al turba hukumatu itu kan? Ma anta bil hakam al turba hukumatu walal asil walal dhira'i wal jadal itu kan al turba berarti alladhi turba. Terus masih wa amma man wa ma ghairul masdariyah fasmani ittifaqan. Ya, contohnya apa? Fanku ma tawbalakum minan nisa selain masdariyah. Ya. Terus za wa hakadha za inda tayin syuhir. Wa hakadha za inda tayin syuhir. Wa amma zu faqad kadzalik aidan fatakunu bil hasin wahid dan mufrad wa musanna wal majmu' wal jama'. Ya. Terus nahu contohnya apa? Jani du koma. Ya. Wazu qomat ya, wazu qomata ya, wazu qom wazu qumna ya, ahlu majar. Terus ada syahid dari ucapan penyair kalau saya itu musyarak digunakan untuk semua fa imma kiramun. Hafal enggak? Ini sudah sering diulang-ulang Fa'imma kiramun musirun musirun akituhum fahasbiya min zi indahum ma kafaniya min zu indahum. Ada juga min zi ya. Dengan dua sisi. Kalau dengan sisi zi berarti dibawa kepada zi bermakna sahib mu'rab. Jadi zu ada dua lugha ya. Yang pertama mabni dia di atas apa? Sukun. Kemudian yang kedua mu'rab di era seperti ya isim yang lima itu. Masih ada? Cukup. Ya, yang lain ada yang mau menambahkan? Wa man wa ma wa al-tusawi ma dzukir wa hakadza tu 'inda tuj'in syuhir. Ya, selanjutnya wa kallati aydan ladaihim dzatu wa mawdi'al lati atadawatu. Wa kallati aydan ladaihim dzatu wa mawdi'al lati atadawatu wa kalladhi jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Ya. Aydan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Ya dari adu ya adu. Ladaihim dzurf. Dzurf aydan ya. Wa huwa mudhaf wa wadhamir mudhaf ilayh wa dzatu. Terus ini ladaihim bagaimana muta'alliq dengan apa sawabi wa kallati aidan muta'alliq bi mahdhuf aidan. Iya terus dzatu mubtada muakhar wa mawdhi'al lati mawdhi'a dzurf dzurf makan wa mansubuhu laati ati ata. Mau yeah. Allati wa huwa mudhaf allati qulabdu mudhafun ilai ata fil madhi mabniun al fathah wa muqaddarah ana min dhuri astaqal wa fa'iluhu dawatu fiqal ya dawatu fa'il marfu ya wa kallati aydan ladaihim dhatu wa mawdi' allati atadawatu arna ya dan dhatu di sisi mereka digunakan seperti allati begitu juga zawatu digunakan seperti allati. Iya. Di sisi mereka di sisi apa? Toyi. Toyi, iya. Zat itu seperti allati. Isim mausul untuk muannatsah mufradah. Iya. Kemudian zawatu ya datang menempati tempatnya allati. Ini digunakan seperti allati untuk apa? Isim mausul muannats. Ya, silakan dijelaskan maknanya. Wa lughatu tayyi istimalu du mausulah takunu lil aqil wa li ghairil aqil ya wa lil ghairil aqil syahiduhu lil aqil faqula qul sya'ir faqula li hadzal mar'i du ja'a sa'iyan halumma fa innal masyriqiya al waraidu wa takunu lil mufrad al muannats ghairil aqil ya fa innal bi'ra bi'ri fa innal ma'a ma'u abi wa jiddi wa jaddi wa jaddi wa bi'ri dhu hafarti wa dhu tawaitu dhu hafartu wa dhu tawaitu. Ini harusnya di tadi dijelaskan sama Umar harusnya ini masuknya ke sebelumnya enggak apa-apa biar tambah lengkap. Jadi dhu ya digunakan untuk apa? Aqilan huruf aqil ya. Contoh penggunaan dhu untuk apa yang aqil mufrad tadi faqula li hadzal mar'i dhu ja'a. Kemudian contoh penggunaan itu untuk yang tidak berakal tadi wabi ridu hafartu ini alladhi hafartuha ya. Kemudian terus wa takunu lil mufrad lil mudak wal mudakkar lil aqil wal mutanna wal majmu' ya. Terus alladhi qama ja'al ladhi ya sekarang zatunya yang antum kan jelaskan zatunya wa kallati aydan ladaihim zatu wa minhum man yaqul zawa zawu lir raf'i wa zawai zawa zawi lin raf'i lin nasbi wal jarri wa zawata lir raf'i wa zawata lin nasbi wal jarri wa zawatu li lil jam'i wa dzakara ibnu an-nahas irabu ka jam'il muannats salim. Iya itu tentang apa zawatu ya zawatu melazimi apa melazimi dhammah zawatu dalam semua keadaan tapi ada juga yang ma'irobnya seperti apa? Irobnya? Muannats salim. Ketika rofa dengan dhamma. Ketika apa? Mansub dan jar dengan kasrah. Terus? Wa ashharu fi dhu irobhu mabniyah. mabni fi kulli hal. Wa minhum man ya'lubu wa syarrul ghatfi dzu annaha mabni. Ya, terus wa minhum man yuruba fi fil jarri dzi wa fil jarri dzi wa dzu fi fil raf'i wa dza fi fil nasbi. Ya. Wa takunu dzi bi makna sahib. Ya. Apa? Ya, seperti dzu yang bermakna sahib, ya. Seperti dzu yang bermakna sahib. Masih ada? Ini jelas ya. Kalati abun ladaihim zatu. Ada contohnya enggak? Zatu dengan mana lati? Fa'imma kiramun musiruna lakituhum. Fa'imma kiramun, kalau ini apa? Bukan zatu, yang zatunya. Ada enggak yang zatunya? Ada kan? Pernah disebutkan loh. Wal karamatu zatu akramakumullahu bah, iya kan? Sudah pernah ya? Yang zatunya tuh. Wal karamatu zatu akramakumullahu bah. Apa maksudnya bah? Mana bah apa? Bah. Mana apa bah? Sudah lama pada lupa ya. Biha gitu. Wal karamatu zatu akramakumullahu bah. Yani biha singkatan dari bah. Ayat penggunaan zatu dengan mana allati. Mana ya wal karamatu allati gitu. Tapi di sini digunakan zatu. Wal karamatu zatu akramakumullahu bah. Yang aslinya biha. Yang zatu contohnya apa? Digunakan untuk makna zat allati. Apa enggak? Jama'tuha min ainuqin mawariqi. Zatu yanhadna bi ghairi sa'iqi. Nah itu zatu. Antum banyak mas nang dunya tadi. Iya. Zatunya enggak didatangkan syahidnya sama zawatunya. Jadi zatu mu'rab atau mabni? Sebagian simpulannya kan ada yang mu'rab. Iya, sebagian memabnikan, sebagian memu'rabkannya. Terus wa mithlu ma dza ba'da mastifami aw man idza lam tulgha fil kalami. Wa mithlu ma dza ba'da mastifami aw man idza lam tulgha fil kalami. Wa mithlu waw harf 'athf mithlu khabar muqaddam marfu alamat rafi damatun zahiratun akhir. Ingat ya, zat itu maknanya banyak. Ada yang bermakna zat. Ya, ada yang bermakna allati. Banyak maknanya zat. Haqiqatu syai kada. Ya. Terus dilihat konteksnya. Jangan sampai antum begitu dapati zat disangkanya maknanya allati. Banyak maknanya. Ya. Bilangi. Wa mithlu madza? Mithlu khabar muqaddam wa huwa mudaf. Mudaf, ya, kayaknya mudaf sih. Mudaf. Ya, mudaf. Wahu mudaf. Ya, terus. Ma qusida lafduh. Lafduh. Mudafun lay. Ya. Za. Za. Ya, mitlu ma. Za. Za. Mudafun lay. Ah, mudafun lay. Za mitlu ma, gitu. Oh. Ya. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kenapa dijadikan mubtadanya za bukan mithlu? Karena yang mukhbar anhunya apa? Za, yang diberitakan adalah za. Yang dibahas itu za itu seperti ma gitu. Bukan ma seperti za, bukan. Ma sudah lewat bahasanya, ya kan? Za, ya. Za. Ya khabar mubtada muakhar marfu wa lam tarfi dhamma tadhhiratu ala akhirih. Ya. Ba'da ba'da dorof makan muta'alik fi mahdufin fi mahali nasbin hal bi lida. Iya. Terus istifa wa huwa mudaf istifami mudafun lay majurun wa lamatu jari kasratu dhahiratu ala akhirih. Iya. Au man au harfu atfin man ma'tuf ala au man man ma'tuf ala. Ma alama. Iya. Ma yang mana? Ma yang mana sih? Ada dua ma. Wa mitlu ma tha ada masifami. Ma yang mana? Kedua. Yang kedua ya. Ma ada masifami auman ataupun manisifam. Ya terus idzalam dzaraf fi makna syarat. Ya, fi makna syarat terus lam harfu nafin wa nas harfu nafin wa jismin wa qalbin. Tulgha. Tulgha fi'lun mudhari'un majhul. majzumin lam wa alamatu jazmihi al-kasrat alamatu jazmihi hadfu hadfur illa wa huwa alif fa'il wa naib fa'il wa naib al-fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru hiya ya'ud ila za ya fil kalami jar wa majrur muta'alliq bi tulgha ya. Ya tadi sebutkan mithlu khabar mutarinya za mutarinya mahdhuf ya za kainun mithlu ma ya ba'da masifami coba dijelaskan maknanya isim mausul da statusnya seperti isim mausul ma seperti ma maksudnya apa seperti ma dalam hal maknanya bisa dijadikan apa dalam apa li mudzakkar wal muannats ya mustarak ya. Di makna isyarat terus ada syaratnya dengan, kan dengan ketentuan ya yaitu setelah ma dan man istifhamiyah ya terus yang kedua ketentuannya di dalam tulghah fil kalam apabila tidak diilghokan dalam kalamnya apa maksudnya tidak diilghokan zatnya wal muradu bil ilgha an taj'al ma aw man isman wahidan al istifham ya tidak dilebur za bersama ma dan man menjadi satu isim istifham ya bagaimana cara atau sebelum jelaskan dulu ya silakan ada tambahan ada enggak ana kalau enggak ada kita tanyakan bahwasanya khususan za bagi dari isim-isim seorang yang lain adalah bisa dijadikan sebagai mausul. Ya. Mausulah. Iya. Kekhususan za di antara isim-isim isyarah yang lain bahwasanya dia bisa digunakan sebagai isim mausulah ini faedahnya. Ya, dikhususkan za di antara isim-isim isyarah yang lain tidak ada yang lain. Kecuali za saja dikhususkan digunakan sebagai isim mausul tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Anakuna ba setelah antakuna ba'da mas ba'da auma ma istifham walam tulgha ya walam tulgha dan tidak diilghakan ya sekarang bagaimana kita bisa membedakan antara za yang dia merupakan isim mausul dan za yang dia mulgha cara membedakannya bagaimana seperti kalau ada pertanyaan madza sana'ta ini za di sini mulgha atau isim mausul Mada sona'ata mulgha isim mausul? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, iya. Bagaimana cara membedakannya? Bisa dua-duanya. Cara membedakannya bagaimana? Dengan? I'rab. Dengan melihat pada? Padalnya. Iya kan? Padalnya. Kalau dikatakan, Mada sona'ata akhairan am syarran, berarti di situ, za'nya mulgha atau isim mausul. Mulgho. Ya mulgho kenapa? Karena dia sebagai badal dari maf'ulun bi. Iya. Madza di sini maf'ul bi muqaddam. Kenapa didahulukan? Karena isim istifham laha asadara. Maka dia sebagai badal dari maf'ul ya ikut mansub. Kalau dikatakan madza sunata akhairun am syarrun maka badal dari maka dza-nya itu mulgho atau isim mausul? Isim mausul. Isim mausul kenapa? Tidak. Ya karena khairun di situ adalah badal dari ma. Dari za. I'rabnya bagaimana? Kalau dijadikan isim mausul, madza sana'ta khairun am syarrun? Ma i'rabnya sebagai isim istifham. Ya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Za. Za. Ya berarti pada mahalnya apa za-nya? Rafa, ya kan? Makanya badalnya rafa juga. Khairun am syarrun. Sehingga cara membedakannya dengan apa? Melihat pada badalnya. Fa yas'alunaka madza? Yunfiquna qulil afu atau afwa datang qira'ah dengan dua sisi ya sisi yang masyhur dibaca dengan apa qulil afu afwa atau afu wal afwa ah berarti kalau dibaca fathah mulgha atau isim mausul mulgha ya mulgha ya masih disyaratkan pula za sebagai mausul agar tidak sebagai musyarah ilaih seperti madza al-wukuf Madza al? Madza al wukuf. Wukuf siapa maksudnya? Mananya? Apa ini berdiri? Madza al wukuf, macam berdiri apa ini gitu ya? Kok berdiri kok aneh gitu, miring-miring. Madza al wukuf gitu, maksudnya? Ya, tidak digunakan sebagai isim isyarah ya. Tidak digunakan sebagai isim isyarah. Ya. Ya, ya. Itu kita sebutin ya. Pernah sebutkan, kita sebutkan, pernah belum? Pernah dijelaskan belum ini? Atau antum dapat dari yang mana? Dapat dari kitab lain. Ya, azan. Dari kitab apa? Asoban. Iya, Masya Allah. Berarti tadi yang ketiganya ada syarat yang baru lagi ya. Agar tidak digunakan sebagai isim isyarah. Sebagai kata aslinya bisa. Madza? Ya. Tadi madza al-wuquf, macam berdiri apa ini misalkan? Ya. Ada lagi? Masih ya. Masyaallah. Ini ada tambahan ini namanya. Ya. Ala yakuna ba'daha isim mausul. Kaqouli ta'ala man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi. Ya, agar apa? Ala yakuna ba'daha isim mausul. Bagaimana kalau selain isim mausul? Dzanya sebagai apa berarti? Isim syarah ya. Ya mungkin enggak kalau dijadikan situ taukid sama-sama isim usul? Mungkin enggak? Mungkin ya karena berbeda lafadznya. Ya. Tapi di situ isim syarah. Iya. Ya, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Berarti zanya apa? Isim syarah ya. Mungkin enggak dijadikan zanya isim usul kemudian taukid yang keduanya? Ada juga yang boleh kena seperti itu kalau salah. Iya, masih ada? Masih? Iya, saya cari kayak gitu ya. Ya. Berikutnya. Wa kulluha ya. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. Ya, dua lagi lah. Ya. Asal antum punya banyak kitab kalau mau jadi ahli tahu. Syarah-syarah kitab-kitab yang tebal-tebal tuh kumpulkan. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. الواو إسنافية. كلها مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه ضمن اخره ومضاف ولها مضاف ولها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه يعود الى الموصولات يلزم بعد وصله يلزم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب الجازم وعلامه رفعه الضمه الظاهر اخره بعده ظرف مكان منصوب وعلامة نسبه الفتح الضالة وهو مضاف ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والظرف يتعلق متعلق أو ظرف متعلق بيلزم صلة فاعل مؤخر ليلزم مرفوع وعلامة رفعه ضمه ضال آخره على ضمير لائق مشتملة على ضمير على حرف جر ضميري اسم مجرور بعلى وعلامة جر الكسرة الضال آخره والجار والمجرور متعلق بالمشتملة الآتي وهو مضاف ضمير لائق صفة لضمير وصفة مجرور مثله وعلامة جر الكسرة الضال آخره مشتملة صفة للصلة السابقة وصفة مرفوع مثله ولم ترفع ضمة وسكن لأجل الوقف. Ya, وكلها يلزم بعده صلة. Di sini khabarnya khabar apa? Bentuknya jumlah. Mana rabitnya? وكلها يلزم بعده. Rabitnya yang balik pada mubtada mana? كلها يلزم بعده صلة. Kan kalau khabar berubah jumlah, nah rabitnya ya. Rabitnya mana? كلها يلزم بعده صلة. بعده والها ضمير. Iya, atau bisa juga. Iya, bisa juga. Iya. Ha itu mirha. Kemudian di sini kenapa yalzamu dimutakarkan padahal fa'ilnya silah apa musawwir ini? Yalzamu ba'dahu silatun kan? yalzamu fiilnya silatun fa'ilnya apa di sini musawizinya yalzamu ba'dahu silah yang membolehkannya ada fasil iya kan ada misah iya kan ba'dahu ala dhamirin la'iqin musyamilah iya silakan dijelaskan maknanya dan pada semua isim-isim mausul melazim istilahnya silah kulluha ya ulangi semua dan semua isim-isim mausul melazim istilahnya silah yang mencakup atas dhamir yang kembali kepada isim mausul ya. Dan yang cocok kepada isim mausul ya silakan dijelaskan kemudian jelasannya isim-isim mausul baik yang mausul al-ismi atau yang harfi semuanya membutuhkan kepada silah setelahnya yang jelaskan maknanya maka ini ada penjelasan dari al-Muradi jika engkau bertanya lazimi atau konsekuensi dari ucapan Ibnu Malik bahwasanya tidak boleh dihapus silah ya. Padahal di sana boleh dihapus secara boleh bahwasanya boleh dihapus di sana ada tempat-tempat di mana boleh dihapus ya dibuang jika dibuang jika ada dalil yang menunjukkannya seperti ucapanmu ya a'til ladzi wallati wasalatka a'til ladzi wallati wasalatka ya silah mana yang dibuang allazi allazi a'til ladzi wallati wasalatka berilah orang yang seorang laki-laki dan seorang wanita yang datang kepadamu ya aslinya apa a'til ladzi wasalatka kenapa ladi. Boleh dibuang karena ada dalil yaitu apa wasalatka terus atau dimaukan padanya ibham ya, dan bukan diibhamkan. Silah bagi al yaitu contohnya ucapan penyair nahnul ladzi nahnul ula fajma' jumu'aka tsumma wajjihhum ilaina ya nahnul ula nahnul ula ini ula mana apa alladzina nahnul ula fajma' jumu'aka tsumma wajjihhum ilaina apa yang dibuang di situ adalah silahnya nahnul ula ya alqom Urifu Urifu bisyaja'ah Bisyaja'ah Kalau ini di sini dibuang kenapa? Seperti karena ibham atau karena sudah ma'ruf? Ma'ruf. Sudah ma'ruf. Yang mubham ada enggak? Yang dibuang karena sudah mubham. Karena apa? Untuk ibham. Enggak ada contohnya. Iya. Terus maka dijawab oleh Al-Muradi bahwasanya silah melazimi pada isim mausul itu secara lafaz dan makna. Iya, secara lafaz dan makna. Sehingga maka dia pasti ada pada isim mausul walaupun dibuang secara lafaznya. Iya, hukumnya ada terus. Masih? Kemudian ucapan Ashmuni yaitu berkata Ashmuni, beliau menjelaskan bahwasanya tidak boleh mendahulukan silah atau sesuatu apapun dari mausulat. Iya, tidak boleh mendahulukan silah dan muta'alaknya dari isim-isim mausul. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wa kanu fihi min az-zahidin maka fihi jar majrur muta'alliq bi mahdhufin dalla alaihi as-silah. Iya. Itu wa takdir wa kanu zahidina fihi min az-zahidin. Iya. Bukan berkait dengan az-zahidin. Jadi wa kanu fihi min az-zahidin secara makna ya kan berkaitan dengan az-zahidin. Ya, kalau seperti ini anda tetapkan maka menyelisih apa? Kaidah. Ya, yaitu di mana didahulukan. Ya. Muta'al apa? Muta'aliknya apa? Muta'al silah dari silahnya. Maka enggak boleh. Maka ditakdirkan di situ muta'aliknya fihi. Kanu zahidina fihi. Terus kemudian disyaratkan pada jumlah silah yakni diantaranya adalah harus ma'hudah atau munazzalah manzilatul ma'hud. Ya. Ya, haqiqiyan atau idya'an bisa juga ya. Ya, haqiqiyan atau idya'an. Jadi jumlah silah terus ma'hud. Karena tujuannya memakrifahkan isim mausul itu yang masih mubham maknanya. Kalau dikatakan ja'allazi, datang orang yang, apa? Ya, maka dijelaskan. Ini maukan dengan allazi siapa? Ja'allazi matabu misalkan. Oh, di sisi bicara udah tahu gitu. Kalau belum tahu ya enggak boleh. Jadi harus maklum di sisi mukhatab. Ya, terus kemudian disyaratkan pada silah mausul bagi isim mausul yang harfi hendaknya ada dhamir ya yang mencakup atau kembali kepada isim mausulnya. Terus yang dinamakan dengan a'id. A'id dipersyaratkan pada isim isim mausul adanya apa? A'id. Adapun pada mausul al-harfi. Mausul harfi bagaimana? Tidak. Ya. Terus kemudian terkadang di sana ada isim mausul yang lafadznya mufrad muzakkar tapi dimaukan padanya musanna atau majmu' atau yang lainnya. Contohnya man dan ma. Man dan ma ya musyarak. Ya, musyarak. Ya. Maka ya. Boleh pada aidnya yang kembali padanya mura'atu al-lafz wal ma'na. Ya. Walakin al-aktsar mura'atu al-lafz ka qouli ta'ala aminhum man yastami'u ilaika. Ya, wa minhum man yastami'u ilaika. Ada juga aminhum man yastami'u ilaika. Jadi isim-isim mausul musyarak ya. Boleh untuk aid kembali kepadanya dengan memandang apa? Lafadznya ataupun makna. Ya, meskipun yang sering digunakan adalah memandang apa? Mura'atul lafz. Lafadznya. Terus ya, pada silah bagi al yang dilihat adalah mura'atu al-ma'na. Iya, silahnya al harus dilihat maknanya. Karena kalau lihat mufrad apa? Lihat lafadznya mufrad semua ya. Semua. Ya. Terus? Cukup. Ya, masih ada a'id belum selesai ya. A'id itu apakah mesti berupa dhamir? Bisa juga isim dhahir. Ya, kadang a'id bentuknya bukan dhamir tapi isim dhahir. Contohnya apa? Siapa yang bisa? Su'ad. Su'adul ladzi adlaka hubbu su'ad. Su'adul lati adlaka. Su'adul lati ya, su'adul lati adlaka hubbu su'ad. Su'ad. Ya, wanita yang membikin ya yang cinta kepada su'ad membikin kamu kikir. Hubbu su'ad. Su'ad yang berarti pada allati. Ya, contoh yang lain. Antal ladzi fi rahmatillahi atma. Ya, alladzi kepada Allah juga. Ya. Tapi itu sedikit tidak dikiaskan. Sama'i. Kita tahu perlu kan kadang biar enggak misalnya kita cari kemana ini enggak ada. Ah itu ternyata ada. Ya, haidnya izin zahir. Masih ada yang ditambahkan? Cukup? Cukup. Ya. Berapa orang lagi? Udah semua ya? 5 lagi ya. Sudah bersiap kan? Ya, berarti nanti dilanjutkan lagi aja ya. Kita istirahat dulu sejenak. Nanti insyaallah setengah 10 pas kita lanjutkan. Subhanallah bihamdik, syukurillah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, silakan dilanjutkan siapa? Wa jumlatun aw shibhu alladhi wusil bihi ka man 'inda alladhi ibnuhu kufil. Problem ya, Nak? Jumlatun aw syibha alladhi usil bihi kaman indi alladhi binhu kufil. Waw atifah jumlatun mubtada marfu wa alamat rafi al-dhammah ala al-dhahira ala akhirih. Aw syibha aw atifah syibhu mubtada syibhu ma'tuf ala mubtada wa ma'tuful marfu marfuun misluh فعلى مطرف الضمه على اخره وهو مضاف ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه الذي خبر اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر وصل جملة الشبه الذي وصل فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتي وفاعل ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود الى كل في البيت السابق bihi jar majrur muta'alliq, jar majrur muta'alliq bi usil. Wal a'id jumlah min al-fi'li wa na'ibihi syaratul mausul la mahala la min al-i'rab. Wal a'id ha alladhi fi bihi. Kaf jaratun liqaulin mahdzuf. Man mubtada. Man ismu mausulin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Indi inda dharaf mutalliq dharfun dharfun mansub walam nasbihi adhammah afatha adh-dhahira ala al-fatha adh-dhahira ala akhiri man amin dhuri istighalul mahal biharakatil ya. Alladhi khabar ism mausulin fi mahalli rafin khabar ibnuhu kufil ibnu mubtada mubtada huwa mubtada marfu wa huwa mudaf dhamir ha mudafun ilaih kufil fi'lun madhin mabnil majhul wa naibu fa'ilihi dhamir mustatirun fihi taqdiru huwa ya'udu ila ibn wal jumlah suratul mausul la mahala min al-i'rab bala'id ibnuhu ha adhamir ha aladhi fi ibnuhu. Yang disambung dengan isim isim mausul adalah jumlah atau syibuh jumlah. Karena dia muhadatsnya alladzi usil bihi. Alladzi usil bihi yang disambung dengan semua bihi hak kembali pada keluar tadi. Yang disambung dengan semua isim isim mausul adalah jumlah atau syibuh jumlah. Coba dijelaskan lagi halnya. Jumlah atau syibuh alladzi usil bihi kamar indil ladzi mengkubil. Dan yang bisa menjadi silah adalah jumlah atau syubhul jumlah. Seperti contoh man indil ladzi bihi kufil. Ini kaf jarah li qaulin. Jarah li qaulin mahdzuf. Khabar mutalliq mahdzuf. Man indil ladzi bihi kufil. Apa namanya? Man indil ladzi bihi kufil. Yang di sisiku adalah orang yang putranya ditanggung. Mana ini anak di kufil orangnya ada di sisi itu adalah orangnya anaknya di satu kali tanggung. Yang sekarang ada tambahan macam seluruh isi mausul selain al membutuhkan silah berbentuk jumlah atau syubul jumlah. Yang dimaksud syubul yang dimaksud syibul jumlah di sini adalah jar majrur atau dorof. Dan dorof yang dimaksud di sini adalah dorof makan. Dorof dibagi dua, ada dorof makan dan dorof zaman. Dorof makan mutaliknya bisa kaun am yang wajib dihapus atau kaun khos yang hukumnya wajib disebutkan kecuali ada qarinah, maka ketika ini boleh dihapus. Ra'aitul ladzi indaka. Indaka dan apa orang? Inda adalah dzaraf makan. Muta'alliq dengan kaun am. Wajib dibuang. Contohnya harus disebutkan. Muta'alliq. Ada ra'aitu alladzi marrafik. Jadi yang kedua dzaraf zaman ya. Dia kaunnya harus kaun khos, ketika dibuang maka dzarafnya menjadi silah dengan syarat jarak dari terjadinya hal yang disebutkan dengan penyebutannya tidak jauh ya. Contohnya nazalna manzilal ladzi barihah. jika dorof mak dorof zaman. Alladzina zalnahu alladzina zalnaha bariha. Jika jaraknya sudah jauh maka kaunnya harus disebutkan. Yang ketiga jumlah yang berikutnya syarat jumlah yang bisa menjadi silah mausul adalah syarat pertama jumlahnya harus jumlah khobariyah yang termasuk di dorof dan jar majrur yang menjadi silah harus menjadi harus tam. Yang dimaksud dengan tam adalah bisa berfaedah dengannya. Syarat jumlah yang bisa menjadi silah mausul yang pertama jumlahnya harus berbentuk jumlah khobariyah. Dikarenakan silah digunakan untuk menjelaskan isim mausul. Keluar jumlah talabiyah dan insya'iyah. Jumlah kosam ikut jumlah khobariyah. Kenapa? Karena di situ ada kosam. Kosam itu maknanya insya. Kenapa jawabannya? Dikarenakan yang menjadi khobar adalah jawab kosamnya. Wa inna minkum lama layu bakti anna. Berikutnya dan harus diketahui di sisi mukhatab, harus jelas di sisi mukhatab ya. Kecuali pada maqam tahwil ya. Sudah ma'ruf di sisi mukhatab kecuali untuk tahwil sebenarnya apa faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Kedua, jumlah khobariyah yang disebutkan harus kosong dari makna ta'ajub. Kosong dari makna ta'ajub. Ya. Ada enggak khilaf di dalamnya? Ada khilaf di situ. Pendapatnya karena jumlah ta'ajubiyah sendiri ada khilaf. Ya. Ada yang menyatakan jumlah ta'ajubiyah adalah insya. Dan yang mengatakan hal ini sepakat bahwasanya jumlah ta'ajubiyah tidak bisa menjadi khobar. Ya. Sedangkan ada yang mengatakan bahwasanya jumlah khobariyah jumlah ta'ajubiyah adalah khobar. Ada khilaf, jumhurnya menyatakan jumlah ta'ajubiyah tidak bisa menjadi khobar. Sedangkan Ibnu Kharuf bersendirian berpendapat bahwasanya jumlah ta'ajubiyah bisa menjadi khobar. Jumlah yang berikutnya jumlahnya harus bisa berdiri sendiri tidak butuh kepada jumlah lain sebelumnya. Ra'aitul ladzi lakinnahu qa'im. Ada khilaf terkait jumlah insya'iyah, apakah bisa menjadi khobar ataukah tidak, bisa menjadi silah ataukah tidak. Al-Kisai berpendapat bahwasanya jumlah insya'iyah bisa menjadi silah. Dengan dalil ucapan penyair, Mada asalwasyuna an yatahaddathu siwa an yakulu inni laki asyiku, innani laki asyiku. Syahidnya mada asa. Di situ menurut Al-Kisai dannya adalah isim mausul. akan tapi pendapat ini dikritik karena mazah di situ adalah istim istifham dengan kesatuannya. Jadi yang mulu. Wasifatun sharihatun silatu al silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal wow listinaf sifatun khabar muqaddam marfu'un 'alamat rafihi adamma zahir ala akhiri sharihatun mubtada mu'akhar sharihatun na'at silatu al silatu mubtada muakhar marfu'un alamatu raf'ihi thumma dhahira ala akhiri wa huwa mudhaf al mudhafun ilaih waqa waw harfu ataf wa kaunuha kaun kaun mubtada ha ismuha ha ismuha wa kaunuha bimu rabbil apa bimu rabbi bimurabi jar wa majrur mutaalliq bi mahdzuf bimurabi afali bimur mu'rab wa mudhaf sebagai na'at sifat khabar kana iya khabar khabar kaun qal fil madi fil madi wal mabni al fad wal fa'il dhamir musta wal fa'il dhamir mustatir jawazan takdiru huwa yaud ila kaun sebagai khabar dari mubtada kaun dan bersambungnya al pada sifat sharihah. Apa? Bersambungnya al pada sifat sharihah. Silahnya al adalah silahnya al. Silahnya al adalah silahnya al adalah silahnya al adalah silahnya al adalah sifat sharihah dan bentukannya kepada sila al. Sifat sharihah. Sifat sharihah. Pada alnya. Pada al. Pertama. Mudhari ataupun fi yang mu'rab bersambungnya yang dimaksud sifat sharihah adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Yang dimaksud dengan sifat sharihah adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbah. Nah, contohnya ad-dharib Contoh isim fa'il ja'at dharib. Ja'at dharib wal madrub. Contoh sifat musyab wal hasan waj. Bagaimana i'rabnya ja'at dharib? Ja'a fi'lun madhi. Fi'l madhi mabniun, fi'l madhi mabniun al-fati. Terus ad-dharib fa'il. Alnya isim mausul atau isim? Isim mausul. Isim mausul mabni ala sukun. Terus isim mausul mabni ala sukun. Tapi i'rabnya di akhirnya jadi satu sama dengan jadi satu kata. Dua ribu. Mana ayat yang daripada Mustatir. Iya, pada keluar dari dua terus tambahkan. Keluar dari sifat sifat sorihah seperti contoh al kroshi dan al afdolu. Kenapa? Karena al kroshi dia tidak ada asalnya dari fiil. Nah, dia asalnya bukan wasuf. Allah. Ya, maknanya bukan wasuf itu takwin, takwin. Terus, ada alaf dulu. Contoh. Kenapa? Karena dia tidak menyerup, dia tidak menyerupai fiil dalam bentukan, dalam bentukan makna sam, makna dengan amal. Terus terdapat khilaf pada sifat yang tidak dijelaskan oleh nama ujian jenis terus terdapat khilaf pada sambungnya al dengan sifat musyabbahah. Ya, terus sebagian ahlu nuha berkata bahwasanya al di situ bukan al al mausulah tapi al ma al ma'rifah ma'rifah beralasan karena sifat musyabbahah tidak memiliki makna hudud. Makna hudud maknanya tuh lawannya hudud apa? Tubuh. Luzum. Terus sejauh dia supaya dengan fiqih. Karena fiqih layak hudud. Pajat jid ya. Kalau dia kan tidak keluar, tidak sholat. Jadi ada pada depan semua. Tapi sudah musyabat jadi seperti luzum ya. Terus berpendapat sebagian ahlu nuha bahwasanya al di situ al mausulah karena walaupun dia tidak bermana hudus tapi dia memiliki keserupaan lain dengan fiil yaitu beramal. Yang pasti mana pasti? Kedua. Terus bersambungnya al mausul pada fiil pada fiil mudhari itu syad. Syad. Ada Basriun menyatakan itu khusus di, khusus untuk syair. Katanya apa? Adapun musonif dikhususkan dengan syair, dikhususkan oleh pada kemudian beda ya dengan terus adapun musonif pada menyatakan itu boleh pada selain syair. Apa dalilnya? Boleh dikatakan al-mardhi jadi al-turdha. Jadi dia kenapa berpaling tidak menggunakan al-mardhi al-turdha mungkin boleh. Terus al-mausulah ini al-mausulah maksudnya al-ba'ir al-syabahar al-adabit al-boreh. Terus ada lagi bisa jumlah ismiyah masuk juga kepada jumlah ismiyah. Ini sifat ikhtiari atau daruri? Daruri. Apa contohnya? Minal qawmi rasulullahi minhum. Apa? Minal qawmi. Minal qawmi? Minal qawmi rasulullahi minhum. Minal qawmi rasulullahi minhum. Minal qawmi rasulullahi minhum. Alhamdulillah. Dana terkabil ma'addi. Ini ma'addi. Mana syaitnya? Ar-rasul. Aslinya apa? Minal qawmi ar-rasul. Minal qawmi? Minal qawmi alladhi. Alladhina. Alladhina. Ya kan? Alladhina. Rasulullah minhum. Alanya alladhina. Itu alladhina jamak mudzakkar. Terus juga bisa masuk kepada dzaraf. Ada masuk kepada dzaraf. Ini misal contohnya apa? Man la yazalu syakiran alal ladzi alal ma'ah. Fahuwa rahin. Bi aisyatin dzati ma'ah. Dzati sa'ah. Saya di mana sini? Alal ma'ah. Aslinya apa? Alal ladzi ma'ah.